Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dan tak henti-hentinya memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, sehingga pada malam hari ini dengan amat sangat mudahnya kita bisa berjalan ke masjid yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ini dalam rangka menjalankan salat maghrib secara berjamaah, kemudian menunggu datangnya waktu salatul isya dengan melaksanakan kajian ilmu, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita gali pemahaman yang benar terhadap agama kita dari keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada pembahasan hadis yang ke-35 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang secara aslinya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana dalam hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang harus kita jauhi untuk menjaga keutuhan, persatuan dan persaudaraan, untuk mengukuhkan akad pertemanan dan persahabatan, agar tidak timbul permusuhan, agar tidak timbul perselisihan, agar tidak timbul keretakan di dalam hubungan persaudaraan yang terjalin di antara kita kaum muslimin. Kita telah sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain. Dan yang namanya saudara, maka sudah semestinya mereka satu sama lain memberikan hal-hal yang akan bermanfaat untuk mereka dan saling menjauhkan hal-hal yang akan memadharatkan satu sama lain di antara mereka. Nabi mencontohkan, karena seorang muslim itu adalah saudara untuk muslim yang lain, maka la yadhlimu, tak boleh seorang muslim membolimi saudaranya. Wa la yakhdhuluh, dan tidak boleh seorang muslim tidak membela saudaranya. Wa la yakdhibuh, dan tidak boleh seorang muslim mendustai saudaranya. Ini yang kemarin kita sampai pembahasannya padanya. Kemudian kita lanjutkan, kata Nabi SAW, di antara perkara yang tak boleh dilakukan karena seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain, maka dia tidak boleh wala yahqiru, dia tidak boleh merendahkan dan menghina saudaranya muslim. Dia tidak boleh melecehkan, mengejek, mencela, mencaci maki saudaranya muslim, baik dengan ucapan ataupun dengan gestur tubuh. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullah. Seorang muslim itu tidak boleh dihinakan. Seorang muslim tidak boleh direndahkan. Karena seorang muslim indallahi karimun aziz. Karena seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala dia itu mulia. Kenapa dia mulia? Qala lima fihi minat tauhid wal iman. Karena pada seorang muslim itu ada ketauhidan. Ada keimanan. Fa badalul muslim yahmilu aqidata tauhid. Badannya seorang muslim itu membawa akidah tauhid. Wa husnul dhanni billahi jalla wa ala. Badan seorang muslim itu membawa husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma'rifatan billah wa ilman billah. Badan seorang muslim itu membawa pengetahuan terhadap Allah, ilmu tentang Allah yang itu menjadikan dia mulia. Ketauhidannya, keislamannya, keimanan yang ada pada dirinya menjadikan dia jauh lebih berharga dibandingkan orang-orang kufar, dibandingkan orang-orang munafikin yang tidak punya tauhid, tidak punya iman, sehingga mereka tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya keimanan itu bisa mengangkat derajat seorang hamba. Begitu pula ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba dapat mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Berarti orang yang beriman, orang yang bertauhid, berislam, berakidah sahihah, dia adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merendahkannya, menghinanya, mencaci makinya, ini bertentangan dengan bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlebih biasanya tatkala seorang muslim menghina saudaranya itu, hal ini muncul karena sikap sombongnya. Hal ini muncul karena sikap congkaknya. Lihatlah iblis laknatullahi ta'ala alaih. Kenapa dia bisa menghina Nabi Adam? Kenapa dia bisa mencaci maki Nabi Adam? Hal itu yang pertama adalah dikarenakan hasad yang ada pada dirinya, dan hasad yang ada pada dirinya membawa dia untuk congkak. Dan kecongkakan yang ada pada dirinya membawa dia untuk menghina orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan kedua tangannya, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan nama-nama benda di saat Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para penduduk langit untuk sujud kepadanya, Adam alaihi salam punya kelebihan-kelebihan, punya keistimewaan-keistimewaan. Namun tatkala iblis memandang Adam dengan mata hasadnya, hal itu membawa iblis untuk congkak diri, menganggap dirinya lebih baik, dan itulah kibir, itulah sombong. Dan setelah itu dia menghina Adam alaihi salam, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Lihat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati. Biasanya orang yang merendahkan saudaranya muslim, menghinanya, mencaci makinya, ini muncul dari sikap kibir yang merupakan penyakit hati yang amat sangat berbahaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga Orang yang pada hatinya ada hanya satu biji, seberat satu biji dzarrah, yang biasa diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia satu biji sawi, tidak akan masuk surga, kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang pada hatinya ada kesombongan meskipun itu hanya seberat biji sawi. Naudzubillah min dzalik. Orang yang berani merendahkan saudaranya, orang yang menganggap dirinya lebih baik dibandingkan saudaranya, ini adalah ciri-ciri kesombongan. Ini adalah ciri-ciri kiber yang harus betul-betul kita waspadai, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah menjelaskan bahwasanya seorang muslim tak boleh merendahkan, mencaci maki, menghina muslim yang lain, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nabi mengulangi sabdanya dan isyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kenapa tidak boleh kita merendahkan saudara kita muslim? Kenapa kita tidak boleh menghinanya, mencaci makinya? Karena takwa itu tempatnya di sini. Maksudnya apa? Takwa yang menjadikan orang itu mulia. Takwa yang menjadikan orang itu istimewa adalah sesuatu yang tidak terlihat tempatnya di dalam kalbu. Maka tidak boleh kita menghina saudara kita muslim hanya karena perbuatan zahir yang nampak pada dirinya. Semata-mata itu. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa yang menjadikan orang itu mulia di sisi Allah. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Begitu pula Nabi SAW tatkala ditanya, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi mengatakan, atqahum lillah. Orang yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, takwa yang menjadi barometer kebaikan, yang menjadi barometer kelebihan dan keistimewaan seseorang itu tempatnya ada di dalam kalbu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkadang ada ahlul jannah, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga Allah jadikan dia termasuk daripada ahlul jannah. Banyak mereka ahlul jannah itu orang yang secara penampilan adalah biasa saja. Orang yang secara penampilan zahirnya tidak ada istimewa-istimewanya. Tapi dia ahlul jannah. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya Harithah ibn Wahab yang dikeluarkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kalian aku kabarkan tentang siapa itu penduduk surga? Ciri-cirinya gimana? Penduduk surga itu kata Nabi SAW, kullu dha'ifin mutadha'af. Penduduk surga itu adalah setiap orang yang lemah, yang ditindas. Orang yang lemah, dha'if, dirinya lemah, ditambah lagi mutadha'af, dia tertindas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berarti bukan kelebihan-kelebihan harta yang menjadikan seorang itu istimewa. Bukan kelebihan fisik yang menjadikan seorang itu mulia. Bukan kelebihan dalam hal keturunan, jabatan yang menjadikan seorang itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya harta, seandainya garis keturunan keluarga, seandainya postur tubuh itu akan menjadikan seorang mulia di sisi Allah, sehingga akan menjadikan dia termasuk ahlul jannah, maka kullu dha'ifin mutadha'af, setiap orang yang lemah dan tertindas, tidak akan menjadi penghuni surga. Tapi nyatanya apa? Penghuni surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kullu dha'ifin mutadha'af, orang yang lemah dan tertindas. Oleh karenanya pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum." Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian. Allah tidak melihat kepada bentuk jasmani kalian. Karena Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kita, Allah tidak melihat kepada harta kita, maka tidak boleh orang itu dihina hanya karena bentuk tubuhnya. Tidak boleh orang itu dicaci maki hanya karena kurangnya harta dia, karena Allah tidak lihat itu. Berarti kalau Allah tidak melihat kepada bentuk jasad seseorang dan tidak melihat kepada harta yang ia berikan kepada orang tersebut, maka itu tandanya yang menjadi barometer mulianya seseorang di sisi Allah bukan bentuk tubuh dan harta. Tapi apa? Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Tapi Allah itu melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Yang menjadikan seorang mulia adalah takwa pada kalbunya. Yang menyebabkan seorang itu istimewa adalah karena baiknya amalan solehnya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an yang harus betul-betul kita perhatikan. Tidak boleh kita menghina saudara kita, tidak boleh kita mencaci maki saudara kita, karena kita tidak tahu yang kita caci maki, jangan-jangan dia orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan orang yang kita hina dia adalah orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia punya ketakwaan di dalam hati. Dan di sini ada faedah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya takwa itu tempatnya di hati. Berarti di sini ada hasungan untuk kita betul-betul menjaga keselamatan kalbu-kalbu kita. Berusaha kita melakukan amalan-amalan yang akan mendongkrak kebaikan kalbu-kalbu kita. Kenapa? Karena apabila kalbu seseorang itu baik, maka baik pula semua amalan-amalan yang akan dia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya pada setiap jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging itu baik, maka saluhal jasadu kulluh, jasadnya semua dia akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila kalbu dan apabila segumpal daging tadi rusak, maka fasadal jasadu kullu, maka jasad dia pun akan rusak semua. Apa segumpal daging tadi? Nabi mengatakan ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kalbu seseorang. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kalbu seseorang itu baik, maka jasad seseorang itu baik, maksudnya jasad seorang akan baik, amalan-amalan jasadnya akan baik. Kalbu seseorang baik, maka dia akan berjalan ke tempat-tempat yang baik, dia akan gunakan tangannya dengan penggunaan yang baik, dia akan gunakan matanya, pendengarannya untuk melihat dan mendengar perkara-perkara yang baik. Itu tanda kalbunya bagus. Dan kalbu seseorang itu semakin baik dengan takwa. Semakin tinggi tingkat ketakwaan yang ada pada seseorang, maka akan semakin baik hatinya, dan dalam waktu yang bersamaan akan semakin baik pula amalan-amalan anggota tubuhnya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seumpamanya seorang itu hatinya rusak, maka fasadal jasadu kulluhu, rusak pula semua jasadnya, rusak pula semua amalannya. Dia pergunakan kakinya untuk berjalan ke tempat-tempat yang jelek, dia pergunakan tangannya untuk menyentuh hal-hal yang buruk, Dia gunakan matanya dan telinganya untuk melihat dan mendengar sesuatu-sesuatu yang jelek dan buruk. Itu tanda kalau kalbunya rusak. Kenapa kalbu seorang itu rusak? Karena ketakwaannya tipis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sangat berkaitan erat antara kalbu dengan jasad. Ya, sampai dipermisalkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam banyak kitab dalam banyak kitabnya bahwasanya kalbu itu laksana halnya raja. Kalbu itu laksana halnya raja. Apabila raja ini memerintahkan, apabila rajanya baik, maka dia akan memerintahkan anak buahnya, yaitu tangannya, matanya, lisannya, telinganya dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau kalbu seorang itu buruk, yang dia permisalkan berarti rajanya buruk, maka perintah yang akan datang dari kalbu itu juga buruk. Dia akan memerintahkan kepada kakinya, memerintahkan kepada tangannya, matanya, telinganya, lisannya untuk berbuat hal-hal yang buruk. Melihat hal-hal yang buruk, mendengar hal-hal yang buruk. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga dari sini kita ketahui salahnya dan kelirunya orang yang punya pandangan tidak apa amalanku seperti ini. Tidak apa aku tidak sholat, yang penting hatiku baik. Kalau hati Anda baik, Anda akan sholat. Seorang wanita mengatakan, tidak apa-apa saya tidak pakai jilbab, yang penting hati saya bagus, yang penting hati saya baik. Kalau hati Anda baik, maka Anda akan tergerak untuk menggunakan hijab. Anda akan tergerak untuk menggunakan jilbab. Engkau tidak menggunakan jilbab wahai wanita, itu tanda kalau hatimu buruk. Tatkala engkau tidak taat kepada suamimu, tidak taat kepada Rabbmu, maka itu tandanya hatimu buruk, kalbumu buruk. Seorang laki-laki yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia beralasan, yang penting hatiku baik, yang penting hatiku terjaga, kemaksiatanmu itu menjadikan tanda bahwasanya kalbumu tidak terjaga. Kalau kalbumu baik, kalau kalbumu terjaga, maka engkau akan menggunakan seluruh anggota badanmu untuk berbuat dengan hal-hal yang bersifat kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali. Jadi Nabi SAW setelah mengatakan tak boleh seorang muslim menghina muslim yang lain. Hal itu dikarenakan at-taqwa hahuna. Karena takwa itu tempatnya di sini. Tidak bisa kita merendahkan saudara kita hanya karena dia tidak punya harta. Tidak bisa kita rendahkan saudara kita, kita remehkan dia karena dia punya fisik yang tidak sempurna. Dan tidak juga semestinya kita memuliakan semua orang-orang yang berkedudukan. Tidak seharusnya kita memuliakan semua orang yang berkuasa, semua orang yang dinilai sebagai orang mulia di tengah-tengah manusia. Lihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ahmad mengeluarkan suatu riwayat di dalam kitab Musnadnya. Dari hadisnya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Iftakharatil jannatu wan nar." Surga dan neraka saling berbangga. Bagaimana bentuk berbangganya? Wallahu alam, perkara ghaib. Yang penting Nabi SAW mengkhabarkan hal ini dan kita mengimaninya. Karena surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam banyak hadis, keduanya bisa berbicara. Berbicaranya seperti apa? Wallahu a'lam, kita mengimani lafadz hadis Kalau dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surga dan neraka berbicara, maka kita imani itu dan kita serahkan bentuk kaifiahnya. Ilmu tentang bagaimana berbicaranya neraka dan surga itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk mulutnya tak perlu kita bahas-bahas. Nah, yang penting kita hanya mengimani kalau surga dan neraka itu bisa berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan iftakharatil jannatu wan nar. Surga dan neraka saling fakhr. Fakhr berbangga. Faqalatin nar, neraka pun berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, ya Allah, yadkhulunil jababirah wal mutakabbiruna wal muluku wal asyraf. Ya Allah, memasukiku al-jababirah, orang-orang yang sombong. Wal mutakabbirun, juga sama, orang-orang yang sombong. Kemudian lihat, ini perlu digarisbawahi. Dan memasukiku al-muluku wal-ashraf, para raja dan orang-orang mulia. Ya. Para raja dan orang-orang mulia. Para raja yang berkuasa di tengah-tengah manusia dan orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah manusia sehingga dianggap mulia, ini kata neraka, mereka banyak memasukiku. Akan tapi kalau surga, waqalatil jannah, adapun surga berkata, ya Rabb, yadkhulunid du'afa'u wal fuqara'u wal masakin. Wahai Rabbku, memasukiku orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Kenapa al-muluku wal-ashraf, para raja dan orang-orang mulia, al-jababirah, orang-orang yang sombong, mereka masuk ke dalam neraka? Padahal mereka orang terpandang di tengah-tengah manusia, orang yang dihormati, orang yang dipandang istimewa di tengah-tengah manusia. Manusia banyak menginginkan apa yang dia punya. Kenapa? Karena urusan takwa. Karena urusan takwa. Mereka banyak tidak bertakwa kepada Allah dalam urusan yang Allah amanahkan kepada mereka. Mereka banyak tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada rakyat-rakyat dan orang-orang yang mereka pimpin. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, menjadi seorang pemimpin itu sulit. Menjadi seorang pemimpin itu berat. Tapi kalau orang bisa adil tatkala dia menjadi pemimpin, dia akan termasuk dari orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Tapi kalau seorang pemimpin tidak bisa adil, seorang pemimpin tidak amanah dalam melaksanakan apa yang diamanahkan kepada dia, hati-hati. Yang seperti ini harus betul-betul diwaspadai. Makanya prinsipnya di dalam Islam itu, dalam hadis Bukhari dari hadisnya Abdurrahman bin Samurah, meminta kepemimpinan itu sama sekali tidak dianjurkan. Nabi berpesan kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman ibni Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu meminta kepemimpinan. Kenapa? Fa inaha in utitaha bimas'alatin ukilta ilaiha. Karena kalau kamu wahai Abdurrahman mendapatkan kepemimpinan karena kamu memintanya, maka kamu akan disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kemampuan dirimu sendiri. Orang disandarkan kepada kemampuan diri sendiri, mampu atau tidak? Tidak mampu. Makanya di antara zikir itu la haula wala quwata illa billah. Kekuatan, daya upaya yang ada pada diri kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Wahai Abdurrahman, jangan minta kepemimpinan, karena kalau kamu dapat kepemimpinan dengan meminta, wukil ta ilaiha, kamu akan diserahkan kepada kemampuan dirimu sendiri dan kamu tak akan mampu. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, tapi kalau kamu mendapatkan kepemimpinan tanpa diminta, kamu ditunjuk. Kamu tidak diminta, kamu tidak meminta menjadi pemimpin, tapi kamu diminta untuk menjadi pemimpin, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah kepemimpinanmu itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, al-muluk wal asyraf, para pemimpin, para raja dan orang-orang mulia, sebagaimana kata sabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, ternyata banyak menjadi penghuni neraka. Adapun surga, maka mereka atau yang memasukinya, surga yang memasukinya, sebagaimana kata surga itu sendiri, yang memasukinya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang dipandang mata, orang-orang yang dipandang sebelah mata di dunia, orang-orang yang banyak diremehkan, orang-orang yang banyak dihinakan, orang-orang yang banyak, barakallahu fikum, tidak dianggap. Ternyata mereka banyak menjadi penghuni surga. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari, hadisnya Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Diceritakan oleh beliau bahwasanya ada seorang laki-laki yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan kepada sahabatnya yang duduk di sampingnya, "Ma ra'yuka fi hadza?" Bagaimana pandanganmu tentang orang ini yang barusan lewat ini? Nabi bertanya kepada sahabatnya di samping. Ada orang lewat, bagaimana pandanganmu tentang orang ini? Yang di samping Nabi SAW tadi mengatakan, dia ini ya Rasul, yang barusan lewat adalah rajulun min asyrafinnas, orang yang termasuk pemuka-pemuka manusia, orang yang termasuk, apa istilahnya, orang yang dihormati di tengah-tengah manusia. Karena dia dihormati, orang yang dimuliakan, hadza wallah, kata sahabat tadi, orang ini demi Allah, hariyun in khotoba an yunkah, pasti kalau dia melamar diterima. Wa in syafa'a an yashfa, seandainya dia meminta syafaat, pasti dia akan dikasih syafaat. Wa in qala an yusma' liqauli, seandainya dia berkata, pasti orang-orang akan semuanya tunduk patuh terhadap ucapannya. Kenapa? Orang dihormati. Selesai. Kemudian beberapa waktu lagi ada orang lain lewat. Nabi kembali bertanya kepada sahabat yang tadi menjawab dengan jawaban tadi, "Ma ra'yuka fi hadza?" Gimana pandanganmu tentang orang yang barusan lewat ini? Sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang barusan lewat ini, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Orang ini termasuk orang-orang fakirnya kaum muslim. Hada hariyun in khotoba an la yuntah. Pasti ini kalau melamar enggak bakalan diterima ini lamarannya. Wa in syafa'an la yushafa', kalau seumpamanya dia berusaha memberikan syafaat enggak akan dikasih. Wa in qala an la yusma' li qawli, seandainya dia berucap tidak akan didengar ucapannya. Kenapa? Karena dia fakir. Dan Nabi SAW mengatakan, setelah mendengar dua jawaban dari satu sahabat tadi, hada khairun min mil'il ardi mithla hada. Orang yang kedua itu lebih baik dengan perbandingan seisi bumi dibandingkan orang yang pertama lewat tadi. Ya. Orang yang kedua yang engkau katakan fakir, yang engkau katakan kalau melamar pasti enggak diterima, di sisi Allah dia lebih baik dibandingkan orang yang pertama dengan perbandingan seisi bumi. Lihat. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga Jangan sampai kita merendahkan saudara kita, kita tidak berteman, tidak bersahabat dengannya hanya karena kekurangan-kekurangan duniawi, hanya karena dia adalah orang fakir, orang tak punya, orang hina, orang apa-apa, yang tidak punya nama di tengah-tengah manusia. Jangan. Selama dia soleh, berteman dengannya. Selama dia baik, bersahabat dengannya. Bercengkeramalah engkau dengannya. Bercanda rialah engkau dengannya. Ambil dia sebagai sahabatmu. Ambil dia sebagai temanmu. Meskipun dia punya kekurangan dalam urusan dunia, tapi bisa jadi takwa yang ada pada hatinya menjadikan dia mulia. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi rahimahullah, tatkala mentafsirkan ayat dalam surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, apabila hari kiamat terjadi, laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada yang mendustakan akan terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat itu kata Allah khafidhatur rafi'ah, merendahkan dan mengangkat. Merendahkan dan mengangkat. Apa maksudnya merendahkan dan mengangkat? Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, maksudnya hari kiamat itu merendahkan dan mengangkat. Tahfidhu rijalan kanu fid dunya murtafi'in. Hari kiamat itu akan merendahkan orang-orang yang dahulunya di dunia mereka tinggi kedudukannya. Wa tarfa'u rijalan kanu fid dunya mahfudhin, dan hari kiamat itu akan mengangkat orang-orang yang dahulu di dunia mereka rendah. Merendah, kerendahan dan ketinggian di hari kiamat itu disebabkan karena takwa. Sehingga orang-orang yang tadinya rendah di dunia akan tapi takwanya tinggi, maka di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang dahulunya tinggi di tengah-tengah manusia, orang-orang yang bergelimangan harta, orang-orang yang berjabatan, orang-orang yang punya kedudukan, tapi karena takwa mereka rendah, mereka menjadi khafidin, mereka menjadi orang-orang yang rendah di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, intinya jangan sampai kita merendahkan orang lain, jangan sampai kita merendahkan saudara kita hanya karena kekurangan duniawi yang ada pada dirinya, karena yang menyebabkan orang itu mulia di sisi Allah adalah takwa, bukan bentuk tubuh dan harta. Dan takwa itu tempatnya di sini, tempatnya itu adalah di hati. Nabi menekankan lagi, melanjutkan, bihasbi mri'in minasyar, cukuplah orang itu dianggap jelek. Kalau kamu ingin menilai seorang itu jelek, buruk, an yahqira akhahul muslim, cukuplah seorang itu dipandang buruk, cukuplah seorang itu dipandang jelek kalau dia berani menghina saudaranya muslim. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berani merendahkan, menghina saudaranya muslim, itu tanda kalau dia buruk. Tanda kalau dia jelek. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullahi ta'ala alaih, yakfihi minasyar ihtiqaru akhihil muslim. Cukup seorang itu dianggap jelek apabila dia berani merendahkan saudaranya muslim. Kenapa? Fa'inahu inama yahtaqiru akhahul muslim litakaburihi alaih. Karena seorang itu dia akan mampu menghina saudaranya muslim tatkala dia menyombongkan dirinya atasnya. Ya. Seorang itu tidak akan bisa merendahkan saudaranya muslim kecuali manakala dia sudah merasa lebih tinggi dibandingkan saudaranya tersebut. Wal kibr, sedangkan sombong itu adalah min a'zami khisalis syar. Sedangkan sombong itu adalah termasuk perangai kejelekan yang paling besar. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang memakai kesombongan dalam hidupnya. Orang-orang yang merendahkan saudaranya muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Al-izzu izari wal kibru ridai." Kemuliaan itu adalah sarungku, izar. Wal kibru ridai. Dan kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Faman naza'ani 'adzabtuhu." Maka siapa yang mengambil dariku izarku dan ridaku, siapa yang mengambil selendangku dan izarku, maka azabtuhu, aku akan azab dia. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, begitu pula dalam hadis Fadalah Ibnu Ubaid yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi mengatakan tentang orang yang sombong ini, salah satun la yus'al anhum. Ada tiga orang yang tak perlu ditanya. Tidak perlu ditanya tentang apanya, tidak perlu ditanya tentang jeleknya dia. Jangan tanya tentang jeleknya dia, dia jelek. Dia buruk. Salasatun la yus'al anhum. Ada tiga jenis orang yang tak perlu ditanya bagaimana jeleknya mereka. Yang pertama adalah rajulun yunazi'ullaha izarahu wa rajulun yunazi'ullaha ridaahu. Yang pertama adalah orang yang mengambil dari Allah izarnya. Izar, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya sarung, izar. Atau biasanya kalau pakaian ihram itu yang bawahnya, izar. Nah, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya izarnya Allah itu adalah al-izz, kemuliaan. Dan Nabi SAW menyatakan, jangan bertanya tentang jeleknya tiga jenis orang ini. Yang pertama adalah orang yang mengambil dari Allah izarnya dan mengambil dari Allah ridaknya. Ridak selendang. Kalau pakaian ihram itu pakaian atas ridak. Berarti orang yang sombong dan orang yang merasa mulia. Maksudnya begitu. Jangan tanya tentang jeleknya orang ini. Orang yang sombong dan orang yang merasa mulia dia. Merasa tinggi. Yang kedua, warajulun fi syakkin min amrillahi ta'ala. Jangan tanya jeleknya orang yang ragu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qunuti min rahmatillah, dan jangan tanya tentang jeleknya orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW menyatakan bahwasanya orang yang punya kesombongan itu jelek dan buruk. Bahkan sampai mengatakan jangan tanya tentang jeleknya dia. Jelek dia sudah. Sehingga cukuplah orang itu dipandang buruk, cukuplah orang itu dipandang jelek, apabila dia berani merendahkan saudaranya muslim, di mana seorang yang merendahkan saudaranya muslim itu tidak mungkin dia bisa melakukannya kecuali manakala dia sudah menyombongkan diri atas saudaranya tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahkan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man qala halakan nas," siapa yang berkata semua manusia masuk neraka, semua manusia mereka masuk neraka, semuanya binasa celaka, "fa huwa ahlakuhum," maka yang berkata ini dia adalah orang yang paling celaka, karena sombongnya, karena congkaknya. Kalau sampai dia berani mengatakan semua orang masuk neraka, semua orang binasa, maka dia yang paling masuk neraka duluan. Dia yang paling binasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin. Dan Nabi mengingatkan di akhir hadis, kenapa kita tidak boleh merendahkan saudara kita. Karena takwa itu tempatnya di hati. Kemudian Nabi menyebutkan alasan yang lain, dikarenakan kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, dan haram kehormatannya untuk dihinakan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan kesucian darahnya seorang muslim, kesucian harta dan kehormatannya itu seperti kesucian hari Arafah, seperti kesuciannya bulan Dzulhijjah, dan seperti kesuciannya kota Makkah. Kita sangat berhati-hati tatkala di Mekah, contohnya untuk melecehkan kota Mekah, sehingga kita hati-hati tatkala di sana, betul-betul kita kurangi maksiat, betul-betul kita berusaha untuk baik di tanah Allah Subhanahu wa taala yang suci itu. Nah, ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi dalam hadis Bukhari menyatakan bahwasanya inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum alaikum haram. Bahwasanya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu suci. Seperti sucinya apa di antaranya fi baladikum hadza, seperti sucinya negeri kalian ini. Maka jangan berani-berani menumpahkan darah seorang muslim. Jangan berani-berani mengambil harta seorang muslim tanpa hak, dan jangan berani-berani melecehkan kehormatan seorang muslim. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini pembahasan yang ada pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini perkara-perkara yang harus kita jauhi untuk menjaga keutuhan persaudaraan yang terjalin di antara kita kaum muslimin, kaum mukminin. Kita harus saling menghormati, kita harus saling menyayangi, dan kita harus saling melakukan kebaikan dan menghindarkan kejelekan di antara kita sekalian, supaya terjaga itu persaudaraan, supaya terjaga itu pertemanan dan persahabatan. Ada ucapan yang bagus yang diucapkan oleh seseorang kepada Umar bin Abdul Aziz, dikeluarkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Ucapan yang bagus sekali, supaya kita betul-betul memperhatikan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis ini. Ada orang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, ij'al kabiral muslimina indaka aban. Jadikanlah orang yang lebih tua di antara kaum muslimin bagimu sebagai ayah. Wa saghirahum ibnan. Dan anggaplah orang yang lebih muda di antara kaum muslimin sebagai anakmu. Wa awsatahum akhan. Dan anggaplah orang yang sebaya denganmu dari kaum muslimin sebagai saudaramu. Yang lebih tua kita anggap sebagai ayah, yang lebih muda kita anggap sebagai anak, yang sebaya dianggap sebagai saudara kandung. Fa ayyu ulaika tuhibbu an tusi'a ilai. Maka di antara mereka siapa yang rela untuk kamu berbuat buruk kepadanya? Nah, tentunya kalau semua kaum muslimin yang tua kita anggap ayah, yang kecil kita anggap anak, yang sebaya kita anggap saudara kandung, kita tidak akan berani dan kita tidak akan rela untuk menyakiti mereka. Sebagaimana kita tidak rela menyakiti ayah kandung kita. Sebagaimana kita tidak rela menyakiti anak kita. Sebagaimana kita tidak rela untuk menyakiti saudara kandung kita. Maka seperti itulah anggapanmu seharusnya kepada kaum muslimin. Agar semuanya persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan yang terjalin di antara kaum muslimin itu betul-betul barakallahu fikum terjalin dengan baik. Terakhir, ada pesan dari Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan, liyakun hadzul mu'mini min katsalatsa. Hendaknya yang kamu lakukan kepada saudaramu mukmin itu adalah tiga perkara. Ya. Hendaknya perlakuanmu kepada seorang mukmin, kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, adalah tiga perkara. In lam tanfa'hu fala tadurruh. Kalau kamu tidak bisa bermanfaat buat dia, maka jangan menjadi bahaya untuknya. Kalau enggak bisa berbuat baik, ya jangan berbuat jelek. Satu. Yang kedua, wa in lam tufrihu fala tahumma. Kalau kamu tidak bisa membuat dia senang, maka jangan buat dia sedih. Yang terakhir, wa in lam tamdahu fala tadhumma. Kalau kamu tidak bisa memujinya, maka jangan kamu cela dia. Ini pesan dari Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi sebagai pelengkap menutup pembahasan kita pada hadis yang ke-35 ini. Saya ulang ya. Kalau engkau tidak bisa berbuat baik kepada dia, jangan berbuat buruk. Kalau engkau tidak bisa membuat dia senang, jangan buat dia sedih. Kalau engkau tidak bisa memuji dia, maka jangan cela dia. Nah, dengan ini biiznillahi ta'ala persaudaraan akan semakin solid, pertemanan persahabatan akan semakin kokoh, akan semakin mesra hubungan percintaan fillah, percintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjalin di antara kaum muslimin, kaum mukminin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini sekaligus menutup pembahasan hadis yang ke-35 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan hadis yang ke-36 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.